Halo kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi untuk membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Anda bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Saya baru kembali dari Kalimantan Barat mengadakan seminar di Kota Pontianak dua malam berturut-turut. Dan sekarang kita akan kembali untuk membahas Injil Yohanes. Injil Yohanes, sebuah Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes dan dinyatakan oleh Irenaeus, Tertulian, Origen, hampir semua bapak-bapak gereja di abad yang kedua dan ketiga bahwa itu tulisan dari Rasul Yohanes. Dan juga disupport secara internal bahwa di dalam itu percakapan dengan Tuhan Yesus selalu Yohanes ini disebut murid yang dikasihi, ya. Tetapi ini telah dipelintir oleh kelompok liberal dan orang-orang yang membenci Tuhan dengan mengatakan bahwa murid yang dikasihi yang terdapat di dalam Injil Yohanes itu adalah Maria Magdalena, padahal Tuhan Yesus tidak mempunyai rasul yang wanita dan tidak ada wanita yang ikut dalam rombongan mereka. Tulisan Injil Yohanes ini diperkirakan ditulis di sekitar tahun 90-an, adalah tulisan yang paling awal dari rangkaian tulisan Rasul Yohanes yang adalah Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, dan Kitab Wahyu. Dalam Papirus 52, yaitu fragmen yang sangat kuno yang ditemukan tentang Injil Yohanes, itu papirus itu diperkirakan berumur AD 125, berarti sekian puluh tahun sesudah Injil ini ditulis. Dan di situ ada tulisan bahwa itu ditulis oleh Yohanes. Dan tujuan dari Injil Yohanes ini adalah ditulis untuk jemaat di Efesus, ya. Ditulis kepada jemaat di Efesus. Dan kita lihat kemudian tujuannya terdapat di dalam pasal 20 ayat 31. 20 ayat 31 yang katanya, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis. Dan karakteristik dari Injil Yohanes ini, artinya kekhususannya adalah dia mencatat banyak mujizat yang tidak dicatat di dalam tiga Injil sinopsis. Dan di dalam Injil Yohanes lah ada pernyataan Tuhan Yesus yang ego emi, yang aku adalah aku, yang sama dengan yang dinyatakan kepada Musa di padang gurun, aku adalah aku. Injil Yohanes adalah Injil yang sangat khusus menekankan keilahian Yesus Kristus. Kalau Anda mau menghadapi kelompok saksi Yehova atau kelompok manapun yang tidak percaya pada keilahian Yesus Kristus, Injil Yohanes adalah Injil yang paling tepat untuk dibahas. Mari kita akan melihat Injil Yohanes ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur kepadamu karena kasihmu kepada kami Tuhan, sehingga kami hidup dan kami bukan hanya memiliki hidup napas sehari-hari di dunia ini, tetapi hidup yang kekal yang engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu, pimpinlah kami di dalam membahas firmanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Pak Alkitombuku akan membantu kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 28. Silakan, ayat 1 hingga ayat 28. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi firman ini adalah pencipta. Dia sang pencipta sendiri, begitu. Karena segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia adalah sang pencipta. Sang pencipta itu siapa? Sang pencipta itu adalah Allah sendiri. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini Yohanes ingin mengajak kita melihat bahwa dialah sang pencipta. Jadi kalau kita percaya ada Allah pencipta langit dan bumi, nah Allah pencipta langit dan bumi itulah Yesus Kristus, yang pada mulanya adalah firman, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia sendiri adalah Allah, dan dia adalah pencipta. Jelas di sini dikatakan demikian. Dalam dia ada hidup. Nah, dia bukan hanya pencipta, tetapi dia di dalam dia ada hidup. Ya, jadi ada hidup. Hidup di sini. Dialah yang memberikan hidup. Dialah hidup itu. Ya, tentu kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata kepada Martha bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa yang sudah mati dia akan hidup, karena dia adalah kebangkitan yang dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya walaupun sudah mati akan tetap hidup. Dan kemudian ya, dia bukan hanya hidup, tetapi dia adalah terang di sini. Dia adalah terang manusia. Dia bercahaya katanya. Dia menerangi manusia. Jadi lihat di sini Rasul Yohanes ingin menekankan siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. Dia adalah firman. Dia adalah pencipta. Dia adalah hidup. Dan dia adalah terang. Dia adalah terang. Jadi betapa ini satu pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Dan kemudian dia berkata di ayat yang ketujuh, ya, ayat yang keenam, ya, datanglah seorang yang diutus Allah. Ini mengenai Yohanes Pembaptis, ya, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Allah sendiri, ya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Jadi Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian, ya, tentang terang itu. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, jadi terang itu sendiri siapa? Terang itu sendiri adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia adalah terang itu sendiri. Dan katanya terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi Yesus Kristus yang akan menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Ya, karena memang Yesus sudah ada di dunia. Dia selisih dengan Yohanes Pembaptis hanya 6 bulan saja umurnya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis keluar melayani sekitar umur 30-an, ya beberapa bulan kemudian Tuhan Yesus melayani, ya sekitar 30-an juga. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya. Nah, ini lihat, ya. Ini teman-teman kita saksi Yehova perlu memahami dan menyelami ini bahwa ya ia ya yang menjadikan dunia. Dunia dijadikan olehnya. Jadi dia pencipta, ya. Dia bukan yang diciptakan pertama. Tidak ada ngomong begitu. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diciptakan pertama. Itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Jadi dia bukan yang diciptakan yang pertama, tetapi dia adalah sang pencipta itu sendiri, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan yang diciptakan pertama. Dia memang dia pencipta sendiri gitu. Dia pencipta sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kalau Anda mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, Anda harus hati-hati. Hati-hati dengan usaha memelintir ini kebenaran, ya. Di sini ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi siapakah yang menjadikan dunia, menjadikan alam semesta ini? Siapakah sang pencipta itu? Ya, sang pencipta itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah pribadi Allah kedua yang ikut serta di dalam penciptaan. Dan itu harmoni sekali dengan kitab Kejadian pasal 1. Kalau Anda lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang dipakai di situ? Kita. Baiklah kita menjadikan. Ini siapa mengajak siapa? Apakah malaikat diikut sertakan dalam penciptaan? Bukan. Ini adalah pribadi Allah. Ada Tritunggal Allah berbicara sebelum penciptaan segala sesuatu, sebelum menciptakan malaikat bahkan, ya. Mungkinan ini sebelum menciptakan malaikat, maksud saya Allah satu dengan yang lain, Tritunggal Allah, mereka saling berbicara, mereka saling mengasihi. Nah, bagaimana kalau Allah itu tidak terdiri dari tiga pribadi, tetapi satu pribadi di dalam kekekalan, dia tidak berbicara dengan siapa-siapa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi. Tiga pribadi dan mereka saling mengasihi, mereka saling berkomunikasi, dan inilah yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah sang pencipta. Dia ikut serta dalam penciptaan karena dia adalah Allah sendiri. Dia pribadi Allah. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tadi dikatakan ia dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya lagi. Jadi tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Ya, Yohanes ingin mengatakan bahwa mayoritas dari manusia yang Allah ciptakan ini tidak menerima sang penciptanya. Tetapi semuanya, ya, jadi orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, kita tahu prosesnya bagaimana, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengaminkan bahwa dia menggantikan kita dihukum di atas kayu salib dan kita menggantikan dia hidup, jadi posisi Tuhan Yesus diberikan kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini juga menekankan bahwa bukan masalah pilih memilih, bukan predestination, ya, itu adalah teologi yang salah. Tetapi di sini dikatakan, ya, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi diperlukan tindakan atau keputusan manusia untuk menerimanya. Jadi kita harus ambil keputusan untuk menerimanya. Kepada yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan, ya, kita menjadi anak-anak Allah bukan diperanakkan dari daging, tetapi oleh Allah, ya, oleh Allah, yaitu dengan cara kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan Allah menaruh Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah bukan dilahirkan secara daging gitu. Nah, ada kelompok lagi yang salah kaprah. Istilah Yesus anak Allah, mereka berkata Allah tidak melahirkan anak. Memang kita tahu Allah tidak melahirkan anak. Dan tidak ada satu orang Kristen pun, tidak ada Kristen yang paling sesat sekalipun bahkan, yang percaya bahwa Allah melahirkan anak. Tidak ada. Itu hanyalah sebuah istilah. Istilah anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah pun, itu bukan karena dilahirkan secara darah dan daging seperti di sini dikatakan demikian, tetapi itu oleh Allah, yaitu dengan ditaruhnya Roh Kudus di dalam hati kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, dia menunjuk kepada Yesus Kristus yang tadi pada mulanya adalah Firman itu. Ya, mula-mula sekali, ya. Dan dia sekarang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Yohanes ini adalah saksi mata. Penulis Injil Yohanes adalah saksi mata, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi penuh dengan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Ini pernyataan bahwa dia telah ada sebelum aku. Ini bukan sembarangan pernyataan. Ini menyatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia bukan manusia ciptaan. Seperti yang dituduhkan oleh kelompok ya saksi Yehova bahwa dia adalah ciptaan pertama. Jadi Yesus ini manusia ciptaan pertama begitu. Oh tidak ya. Di sini Yohanes berkata dia telah ada sebelum aku. Jadi manusia yang sudah bagaimanakah satu pribadi yang sudah ada sebelum Yohanes, dia adalah yang ada dalam kekekalan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia ya demi kasih karunia. Dan hukum Taurat katanya diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Yesus, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Artinya kebenaran ilahi dari keselamatan itu sendiri tersembunyi di dalam ibadah simbolik perjanjian lama dan dia nyata bagi kita di dalam Yesus Kristus. Saliblah yang mengajar kepada kita dan melalui saliblah kita tahu bahwa penyembelihan domba di perjanjian lama dan lain sebagainya itu semuanya hanyalah upacara simbolik yang menunjuk kepada salib Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihat dari ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah. Nah kalau begitu siapakah yang dilihat oleh Abraham di perjanjian lama? Kalau begitu siapakah yang dilihat oleh Gideon? Kalau begitu siapakah yang bergulat dengan Yakub di perjanjian lama sehingga Yakub diubah namanya menjadi Israel, yaitu yang bergulat melawan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini menjawab semua itu. Kalau tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah, jadi siapakah yang dilihat Gideon? Siapakah yang bercakap-cakap dengan Abraham ketika akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Dia adalah Yesus Kristus yang duduk di pangkuan Bapa. Duduk di pangkuan Bapa ini adalah sebuah istilah simbolik. Ini bukan Yesus Kristus kolokan gitu, duduk di pangku Bapa kolokan begitu, bukan. Ya. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan duduk di pangkuan Bapa itu adalah dia adalah menyatu dengan Bapa. Dia duduk di pangkuan itu artinya dia menyatu. Dan Allah Bapa itu adalah roh adanya. Jadi kalau melihat Allah adalah melihat Yesus Kristus. Barang siapa melihat Yesus Kristus, dia sudah melihat Bapa. Seperti yang Tuhan katakan kepada Filipus di dalam pasal 14 ayat 9. Yang melihat Yesus Kristus sama dengan sudah melihat Allah Bapa, karena dia duduk di pangkuan Bapa. Artinya karena dia superimpose, ya superimpose itu artinya ya ini dalam bahasa Inggris bilang superimpose itu artinya seperti ada titik kemudian ada titik satu lagi yang sama di situ. Jadi letaknya persis sama di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah maksudnya. Tidak ada satu orang pun pernah melihat Allah, artinya melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah itu kepada kita. Jadi kita melihat Allah melalui melihat Yesus Kristus. Melihat Yesus Kristus sama dengan sudah melihat Bapa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pernyataan yang sangat hebat. Ini menunjukkan bahwa yang dilihat oleh Abraham itu adalah Yesus Kristus. Yang dilihat oleh Gideon itu Yesus Kristus. Yang dilihat oleh Yakub itu Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristuslah yang berjalan di taman dengan Adam dan Hawa. Ya, Yesus Kristuslah yang ada di perjanjian lama yang menampakkan diri. Oleh sebab itu penampakan di perjanjian lama yang the angel of Jehovah itu ya malaikat Jehovah ya, itu Jehovah sendiri ya itu disembah yang tidak menolak ya, itu adalah Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Dialah yang menunjukkan Allah, dialah yang menyatakan Bapa di surga kepada ciptaannya di muka bumi ini. Oke, Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali membahas Injil Yohanes pasal 1. Sekarang kita lihat dari ayat 19 sampai ayat 28. Ini mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katanya ya, memberi kesaksian tentang terang itu. Dia memberi kesaksian tentang Sang Juru Selamat. Dialah orang yang diutus oleh Allah, yang sesuai dengan nubuatan di Yesaya pasal 40 ayat 3, bahwa dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Ya. Jadi dia adalah sesungguhnya, kalau mereka menerima seruannya, maka dia adalah Yohanes, dia adalah Elia. Yohanes Pembaptis ini adalah Elia. Jadi begini, perannya pertama adalah dia menjadi orang yang berseru-seru dulu. Kalau seruannya tidak diterima, maka dia bukan Yohanes, maka dia bukan Elia. Tetapi jika seruannya diterima, maka dia adalah Elia itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya di sini dia diutus, ada sekelompok orang diutus oleh imam-imam, ya, dan orang-orang Lewi, ya, datang kepadanya. Ada orang-orang ini, ya, datang, ya, dari yang mengutus beberapa imam-imam, ya. Jadi imam-imam ini dan orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis untuk bertanya, katanya, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Jadi Rasul Yohanes ini mencatat bahwa Yohanes Pembaptis ini orangnya jujur, ya, jujur. Dia bukan orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, dan dia tidak berusaha untuk mengaku-ngaku sebagai ini dan sebagai itu. Dia bukanlah orang yang ingin mencuri kemuliaan Sang Mesias atau Juru Selamat. Bukan. Mereka tanya dia, siapa engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Ya, betul, Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dia adalah utusan dari Sang Mesias itu sendiri sebagai orang yang berjalan di depannya untuk meluruskan jalan, untuk meratakan jalan yang lekak-lekuk. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Nah, mengapa kok bukan? Mengapa dia tidak berkata, iya, saya Elia? Memang, ya, kalau kita lihat dari pakaiannya dan segala macam, itu persis sama dengan Elia. Tetapi dia lebih senang ini menyatakan dirinya sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 dulu, bahwa dia adalah suara yang berseru-seru, katanya. Jadi mereka, maka kata mereka kepadanya, ya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kalau mereka menyelidiki Alkitab, mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah utusan dari Sang Mesias yang diutus untuk meluruskan jalan Tuhan, artinya untuk sebagai pembuka jalan baginya. Nah, berarti Juru Selamat sendiri sudah hampir datang atau bersamaan dengan dia, tetapi di belakang dia. Kalau dia yang berjalan di depan dan berseru, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, katanya. Jadi Yohanes Pembaptis dengan tulus, dengan jujur berkata bahwa dia adalah orang yang diutus untuk meluruskan jalan Tuhan. Dan ya, di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Ya, ini orang Farisi, ya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis kalau begitu, jika engkau bukan Mesias? Nah, akhirnya Yohanes Pembaptis berkata bahwa saya hanya membaptis, ya, ke dalam air, ya, dengan air. Sebenarnya ke dalam air itu terjemahan yang lebih benarnya. Tetapi dia di tengah-tengah kamu, ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu, berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia memberikan satu penghormatan yang sangat-sangat tinggi kepada Yesus Kristus. Dia tahu dia Yesus Kristus itu siapa.

Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah semacam agen dari surgawi, ya, dari kerajaan surga. Itu sepertinya anak buahnya ini Jod Bus yang datang ke Indonesia, siap-siapkan ini semua fasilitas segala macam, karena Jod Bus udah mau datang ini, orang di Bogor pada apa ya, demonstrasi segala macam. Saya bilang ini orang Indonesia sebenarnya, ya, menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebenarnya Anda boleh setuju, boleh tidak setuju akan kedatangan presiden dari negara lain, ya, tetapi kalau Anda bersikap kasar, kurang ajar terhadap tamu, itu Anda menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Ya, mungkin ada satu hari orang bertamu di rumah Anda, orang itu tidak kamu sukai, lalu Anda boleh banting-banting piring gitu, banting-banting kursi gitu, ya, demonstrasi gitu. Itu menunjukkan siapa Anda. Apakah Anda orang yang tahu susila, ya, atau orang kurang ajar gitu kan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasti, ya, ini kondisi Yohanes Pembaptis ini seperti ini anak buahnya Jod Bus yang dikirim ke sini, datang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Oh, bayangkan, ya, sampai segala hal dipersiapkan sampai hal yang rumit-rumit. Nah, padahal dari sorga Allah hanya mengutus Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis datang dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan apa ini? Mempersiapkan hati orang. Itulah sebabnya khotbah Yohanes Pembaptis itu begitu keras. Dia serukan, bertobatlah, katanya, bertobatlah. Kapak telah tersedia di akar pohon, yang tidak menghasilkan buah pertobatan akan segera ditebang. Jadi mempersiapkan hati orang. Yohanes Pembaptis datang bukan mempersiapkan jalan di Yerusalem supaya diaspal atau segala macam, bukan. Tetapi dia datang untuk mempersiapkan hati orang di Yerusalem. Orang-orang Yahudi tentu, karena Yesus Kristus adalah dia Mesias, dia adalah anak Daud, dialah sebenarnya yang dijanjikan akan memerintah di atas tahta Daud. Jadi dia datang kepada bangsa Yahudi untuk menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan memerintah selama-lamanya di atas tahtanya. Jadi kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka kerajaan 1000 tahun akan terjadi pada saat itu. Maka kerajaan Daud yang penuh damai sejahtera akan terjadi pada waktu itu. Tetapi karena mereka menolaknya, maka itu ditunda. Ditunda sampai sesudah hari pengangkatan dan sampai sesudah masa tribulation, masa kesusahan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kembali lagi penulis Yohanes, penulis ini yaitu Rasul Yohanes ini menyatakan bahwa Yohanes menyatakan lagi, dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Memang dia akan datang sesudah aku, tetapi dia sebenarnya sudah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ya. Dia dinyatakan kepada Israel supaya dia diperkenalkan kepada Israel bahwa inilah Yehovah, inilah Allah yang telah menuntun kalian keluar dari Mesir. Inilah dia yang punggungnya dilihat oleh Musa. Inilah dia yang bersama-sama dengan bangsa Yahudi melewati padang gurun. Dan inilah dia, dialah Allah Yehovah yang telah memanggil Musa di semak belukar yang menyala apinya itu. Inilah dia. Jadi Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus, memperkenalkan Allah Yehovah kepada mereka. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Itu telah dicatat di dalam Injil Matius, ya. Roh Kudus turun seperti burung merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya tadinya, tetapi dia yang mengutus aku, ya, untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, telah kasih tahu tanda-tandanya, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Allah menjelma menjadi manusia, dilahirkan sebagai manusia, dan dia sudah sama seperti manusia-manusia yang lain. Jadi Yohanes Pembaptis diberi satu instruksi tanda. Nah, untuk mengenal Allah yang telah menjelma jadi manusia itu, yang tinggal di antara manusia, yang sudah memakai tubuh manusia dan wajahnya semuanya manusia itu, kalau engkau tidak tahu yang mana dia, kalau engkau mau tahu identitasnya atau engkau mau tahu ciri-cirinya yang mana dia, maka dikasihkan satu tanda bahwa jikalau kamu membaptiskan orang, kamu datang pergi membaptis orang ke dalam air, dan kalau ada Roh Kudus turun ya seperti burung merpati dan tinggal di atas orang itu, nah itulah dia Allah yang menjadi manusia itu, itulah dia Mesias itu. Jadi jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Jadi dia memperkenalkan Yesus Kristus kepada bangsa Yahudi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Yohanes berkata bahwa dia hanya membaptis dengan air. Dia tidak mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang memiliki hak wewenang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ada pendeta yang durhaka, ya saya berkata itu durhaka, yang mau membaptis orang dengan Roh Kudus. Itu adalah pendeta durhaka sekali lagi ya. Karena yang berhak membaptis dengan Roh Kudus itu hanyalah Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis pun tidak memiliki wewenang itu. Padahal Tuhan Yesus berkata di antara orang yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dia pun tidak berhak membaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus telah terjadi dan tercatat di dalam Alkitab 4 kali dan tidak ada lagi. Yang pertama kali terjadi pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua kali terjadi di Samaria, Kisah Rasul pasal 8. Dan yang ketiga kali terjadi di Kaisaria, ibu kota Yudea, Kisah Rasul pasal 10. Dan yang keempat kali terjadi di luar Yahudi, yaitu di kota Efesus, di Kisah Rasul pasal 19. Jadi hanya 4 kali ini terjadi dan tidak terulang lagi. Jadi semuanya ini adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membaptis dengan Roh Kudus. Yang terjadi di Yerusalem, Tuhan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka harus tunggu di Yerusalem, menunggu akan janji Bapa dan jangan pergi kemana-mana. Kemudian mereka dibaptis dengan Roh Kudus di kota Yerusalem, yaitu para rasul. Dan kemudian di Samaria, di Kisah Rasul pasal 8. Dan kemudian di Kaisaria, ibu kota Yudea. Dan kemudian di luar Israel, di luar Yahudi. Jadi sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah inilah sebabnya kita baca bahwa Yohanes Pembaptis bilang, aku hanya membaptis kamu ke dalam air, tetapi Yesus Kristus akan membaptis kamu ke dalam Roh Kudus. Nah pendengar yang saya kasih, lihat ayat 35 sampai dengan ayat 51. 35 sampai 51 di sini. Ini adalah catatan mengenai satu proses atau satu peristiwa yang mula-mula bagaimana muridnya itu dikumpulkan ya sampai menjadi 12 rasul dan murid-murid yang lain-lain lagi, yaitu bahwa sebenarnya yang mengikuti itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis dulu katanya. Dua orang murid dari Yohanes Pembaptis yang melihat Yohanes berkata demikian, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah. Dia ulangi lagi, dia berkata, lihatlah Anak Domba Allah ya. Dia berkata kepada muridnya, dan kedua murid itu katanya, salah satunya itu adalah Andreas ya, mengikuti. Salah satunya mungkin adalah Yohanes ya. Jadi mengikuti Yesus Kristus dan bertanya kepadanya, katanya, "Guru, kamu tinggal di mana?" Karena mereka kelihatannya tertarik ingin menjadi muridnya. Dan Yohanes Pembaptis tidak merasa kecewa dia ditinggalkan oleh muridnya yang pergi mengikuti Yesus Kristus, karena dia sendiri membuat pernyataan, "Aku harus makin berkurang, dia harus makin bertambah." Dan karena dia adalah pembuka jalan, kemudian kalau muridnya semuanya diserahkan kepada Yesus Kristus, nah itu adalah baik ya, malah menunjukkan dia berhasil. Keberhasilan Yohanes Pembaptis adalah jikalau semua murid yang dia kumpulkan itu ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus, maka itu akan menunjukkan dia sungguh berhasil. Nah, kalau murid-murid Yohanes tidak dipakai oleh Tuhan Yesus, itu menunjukkan dia gagal malah. Jadi akhirnya dua orang muridnya itu tanya kepada guru, "Di mana kamu tinggal?" ya. Dan itu mereka mengikut dia, dan dia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Ya, memang pertama mereka dia tanya dulu kepada mereka bahwa apa yang kamu cari. Kata mereka kepadanya, "Rabi," ya, yang artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Jadi mereka ikut dia, katanya, melihat dia tinggal di mana. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, mungkin Tuhan Yesus sudah tinggal di Kapernaum, karena di bagian lain dikatakan Tuhan Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Jadi itu sudah di pinggir Galilea. Nah, muridnya datang melihat tempat dia tinggal, dan katanya salah satu muridnya di situ adalah Andreas. Yang mengikut itu kan katanya ada dua di situ, salah satunya mungkin Yohanes yang menulis kitab ini sendiri. Dan katanya kemudian ya, ini Andreas kasih tahu Simon ya, Petrus saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Dan ia membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, diperkenalkan, "Ya, ini saudara saya." Nah, Tuhan Yesus langsung berkomentar, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus ya, Kefas. Dan dia mengidentifikasi mereka satu-satu dan memberikan mereka julukan-julukan baru sesuai dengan sifat mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kemudian ya katanya pada keesokan harinya Yesus ya memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ya, bertemu dengan Filipus di situ. Bertemu dengan Filipus, dan Filipus akhirnya dia bertemu dengan Filipus hanya berkata, "Ikutlah aku." Jadi Filipus ikut Tuhan Yesus, dan Filipus kemudian bertemu dengan Nathanael di sini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, ini adalah proses mereka bertemu pertama. Kemudian di bagian lain dicatat bahwa Tuhan Yesus pernah pinjam perahunya Simon untuk berkhotbah. Kemudian sesudah selesai mengajar memakai perahunya, Tuhan Yesus menyuruh dia menebarkan jala dan lain sebagainya. Begini, ketika mereka pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka belum tinggalkan pekerjaan mereka. Akhirnya mereka kenal dia, tetapi mereka balik lagi bekerja. Kemudian mereka datang, mungkin kapan ada waktu mereka datang mendengar dia mengajar. Artinya, pertama-tama mereka mengikuti Yesus Kristus sebagai part-timer. Dan kemudian baru berkembang-berkembang, akhirnya mereka mengikuti dia secara full-timer gitu. Setelah semakin banyak juga orang yang mengikuti dia, sehingga Tuhan Yesus memerlukan murid-murid yang mengelilinginya, yang membantunya dalam segala sesuatu. Jadi pertama mereka mengikutinya secara part-timer, dan sedikit demi sedikit mereka maju. Jadi ketika Tuhan Yesus meminjam perahunya Petrus, dan setelah mengajar, kemudian Petrus tersungkur di bawah kakinya, dan Tuhan berkata, "Jadilah penjala manusia, jangan jadi penjala ikan lagi." Dan mungkin mulai saat itu Petrus baru ikut secara full-timer. Nah, sekarang kita lihat, ini Filipus akhirnya bertemu dengan Nathanael, dan dia berkata kepada Nathanael bahwa, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yang yaitu Yesus anak Yusuf dan dari Nazaret." Apa yang dimaksudkan oleh Filipus tentang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat ya, yaitu yang tercatat di dalam Ulangan pasal 18 ya. Ulangan pasal 18, kalau di dalam ayat 18, Ulangan 18:18, "Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka dari bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Filipus kepada Nathanael. Dan kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya memang Tuhan Yesus yang disebut Yesus orang Nazaret ini agak sedikit menjadi batu sandungan, karena kota Nazaret tidak begitu cakep namanya, ya, karena ini kota perhentian para prajurit dan lain sebagainya. Jadi apakah ada yang baik datang dari kota Nazaret? Mestinya Yesus disebut Yesus orang Betlehem, karena dia lahir di Betlehem, tetapi karena dia dibesarkan di Nazaret sehingga dia disebut Yesus orang Nazaret. Dan ini juga menjadi batu sandungan bagi para ahli Taurat dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagi orang yang tidak cinta kebenaran, dia tidak menyelidiki lagi. Bagi orang yang cinta kebenaran, dia akan menyelidiki lebih dan dia akan mendapatkan kebenaran. Kata Filipus kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Artinya lihat sendiri saja, jangan saya yang mengatakan, kamu buktikan sendirilah. Mari datang kepada Yesus, buktikan. Nah, kalau Anda cinta kebenaran, mari selidiki Alkitab, buktikan. Ya, jangan a priori terlebih dahulu. Mari buktikan, ya, selidiki lebih seksama lagi. Dan ketika Nathanael datang, ya, datang kepada Yesus, dan Tuhan Yesus langsung berkata kepadanya, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus tentu sengaja memancing Nathanael untuk bereaksi begitu. Dan akhirnya kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wow, itu mengagetkan Nathanael. Bagaimana dia bisa melihat begitu jauh, ya? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, katanya. Dan ini sungguh mengagetkan Nathanael sehingga dia langsung itu berkata, Rabi, katanya, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Tuhan Yesus bilang, itu belum apa. Begitu saja engkau sudah berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Engkau baru melihat yang sekecil ini. Engkau akan melihat yang lebih besar daripada itu, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah yang kedua. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dicatatkan oleh Rasul Yohanes, yang tentu digerakkan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hari ini kami dapat mengenal siapa Juru Selamat, siapakah Allah Pencipta langit dan bumi yang tidak dapat kami lihat dengan mata, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dan dituliskan bagi kami kesaksian dari Rasul Yohanes ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita ketemu lagi besok